بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، saudara-saudaraku kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk meraih kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah limpahkan atas beliau, atas keluarganya, atas para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga di dalam pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami, yang membahas soal jawab terkait dengan pembahasan akidah. Kita memasuki pertanyaan yang ke-12, di mana di sini muallif rahimahullahu taala menuliskan satu pertanyaan. Beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, kam maratibu dinil Islam? Ada berapa tingkatan agama Islam, maratib, tingkatan yang ada di dalam dinul Islam? Dinul Islam artinya agama Islam. Maka beliau berkata, huwa thalathu maratib, ada tiga tingkatan di dalam agama Islam. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Wa kullu wahidin minha idza utliqa syamala ad-din kullah. Ya. Dan tiga hal ini kalau dia dimutlakkan, disebutkan tanpa dikaitkan dengan kata-kata yang lain, maka dia mencakup agama secara keseluruhan. Artinya kalau dikatakan al-Islam misalnya, maka dia terkait dengan akidah, dia terkait dengan ibadah, dia terkait dengan muamalah dan lain sebagainya. Begitupun kalau saya mengatakan bahwa kita ini harus beriman, maka dia mencakup ibadah, mencakup akidah, mencakup muamalah dan lain sebagainya. Begitupun seandainya kita mengatakan kalimat ihsan, maka dia mencakup bagian yang utuh dari agama. Hanya saja kalimat-kalimat ini akan memiliki perbedaan makna ketika mereka disebutkan secara bersamaan. Ini para ulama menyebutkan kaidah, idza jitama'a tafarraqa wa idza tafarraq ijtama'a. Di dalam pembahasan akidah ada kalimat yang apabila dipisahkan maka mereka bersatu, artinya memiliki keterkaitan makna yang sangat erat. Tetapi kalau mereka bersatu di dalam satu kalimat, maka masing-masing memiliki makna dan memiliki maksud tertentu. Misalnya saya katakan, misalnya kita ini harus istiqomah dalam berislam, kita harus tingkatkan diri kita menjadi orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita sampai kepada derajat ihsan. Ini saya menyebutkannya satu kalimat, yaitu kita harus menjadi Islam yang istiqamah dengan keislamannya, berjuang menjadi orang yang mukmin dan orang yang ihsan. Karena saya menyebutkannya sekaligus ketiga kalimat atau tiga kata ini, maka masing-masingnya memiliki makna. Ketika saya misalnya mengatakan bahwa kita harus menjadi seorang muslim, artinya kita bisa mengaplikasikan dalam diri kita rukun Islam yang lima. Lalu saya katakan, dan kita harus menjadi mukmin yang sejati, artinya kita percaya dan yakin dengan kandungan arkanul iman, rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang keenam. Lalu saya katakan, kita ini harus menjadi orang-orang yang ihsan, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun mereka tidak melihat Allah, mereka membayangkan seolah-olah Allah melihat mereka. Tetapi kalau seandainya saya tidak menyebutkan kalimat-kalimat tersebut, ya, artinya saya hanya mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadilah muslim yang sejati. Maka kata Islam mencakup iman dan mencakup ihsan. Artinya saya ingin mengatakan, jadilah kita muslim yang sejati, yang kuat keimanannya, yang ihsan dalam perbuatannya. Ya, kalau dipisah dia mencakup yang lain. Tapi kalau disatukan, kita sebutkan masing-masing mereka memiliki makna sebagaimana akan kita jelaskan. Jadi kaidahnya adalah idza jitama'a tafarraq wa idza tafarraq ijtama'a. Kalimat-kalimat ini kalau dia bergabung di dalam satu ungkapan, maka masing-masingnya memiliki makna yang khusus. Tetapi kalau tafarraqa, kalau dia terpisah-pisah, misalnya kita hanya menyebutkan Islam saja dan tidak menyebutkan iman dan ihsan, maka Islam mencakup iman dan ihsan. Begitupun seandainya kita menyebut iman tanpa menyebut Islam dan ihsan, maka kata iman mencakup Islam dan juga kata ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-13. Di sini Asy-Syaikh membuat satu pertanyaan di mana beliau berkata, "Ma ma'nal Islam?" Apa itu pengertian dari Islam? Kita orang Islam. Tapi pernahkah satu ketika kita merenung di dalam hati kita, apa sebenarnya ma'nal Islam? Ya, kalau puasa kan menahan. Haji secara bahasa artinya maksud. Kalau zakat secara bahasa artinya an-nama bertambah, atau at-tathir menjadi bersih. Kalau Islam, apa arti dari Islam? Nah, di sini beliau ingin menjelaskan definisi Islam. Mari kita lihat. Makna daripada Islam kata beliau adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Tunduk dan pasrah kepada Allah, ya, kita menyerahkan diri kita kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan taat kepadanya dengan melaksanakan segala macam ketaatan. Jadi yang pertama adalah kepasrahan diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua adalah ketundukan dengan melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga, wal khalusu minasyirki, berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Dan ini definisi Islam, ya, dan mudah sekali kita pahami. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita pasrah kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelahnya apa? Apakah cukup sekedar kita mentauhidkan Allah lalu setelah itu selesai? Tidak. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Ada perintah yang harus kita kerjakan dan ada larangan yang harus kita tinggalkan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wal khalusu minasyirki, dan arti yang ketiga dari Islam adalah kita bersihkan diri kita dari segala macam kesyirikan. Dalam ungkapan yang lain disebutkan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu memiliki makna berlepas diri dari segala bentuk perbuatan syirik dan dari para pelaku kesyirikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah katakan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Dan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya pasrah, dia tunduk menyerah dengan semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-22, Allah katakan, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, "wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan dia muhsin, dia melakukan perbuatan ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan ikatan yang paling kuat. Jadi tidak ada ikatan yang paling kuat melebihi ikatan Islam, ya, yaitu memasrahkan diri kita tunduk kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain surat Al-Hajj ayat yang ke-34, Allah berfirman, "Fa ilahukum ilahu wahid." Sesungguhnya ilah kalian itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah ilah yang satu. "Falahu aslimu," kepadanya kalian memasrahkan diri kalian. "Wa basyiril mukhbitin," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bertaubat, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan gambaran ma maknal Islam. Kalau ditanya ma maknal Islam, apa jawabannya? Satu, al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepadanya dengan cara mentaatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal khalusu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri, ya, dari segala macam kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ketika tiga komponen ini sudah ada dalam diri kita, maka kita sudah memiliki standar minimal bahwa kita adalah orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-14. Ya, tadi ke-13, ini ke-14. Pertanyaannya adalah, mad dalilu, apa dalilnya, kata beliau, ala syumulihi ad-din kullahu indal itlaq. Mana dalilnya bahwa kata Islam kalau disebutkan secara sendiri maka dia mencakup semua bagian dari agama, baik itu ibadah, baik itu syariah, baik itu akidah misalnya, semuanya masuk ke dalam kategori Islam. Tetapi kan kapan Islam itu memiliki arti yang khusus? Ketika dia disebutkan berbarengan dengan kata iman. Tetapi kalau kata Islam sendiri disebutkan tanpa menyebutkan kata-kata yang lain, maka dia mencakup semua bagian dari agama. Kata beliau, mana dalilnya bahwa kata Islam itu mencakup semua bagian dari agama tanpa terkecuali? Mari kita lihat. Dalilnya ma'asirul muslimin ada di surat Ali Imran ayat 19, di mana Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah al-Islam. Artinya di ayat ini kata al-Islam, ya, yashmalu, mencakup ad-din, kata agama, kullahu, secara keseluruhan. Artinya saya berkata kita ini seorang muslim, artinya muslim akidahnya adalah akidah tauhid, beribadahnya adalah murni dari kesyirikan, dan karakternya adalah karakter yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya berkata begini, kita ini harus Islam dan harus iman. Tentunya Islam memiliki definisi, yaitu terkait dengan amalan-amalan zahir, dan iman pun memiliki definisi terkait dengan amalan-amalan batin. Mudah-mudahan tidak bingung. Insya Allah tidak bingung. Ini sederhana sebenarnya. Artinya kalimat ini terkadang memiliki makna yang umum dalam kondisi tertentu, dan terkadang memiliki makna yang khusus di dalam kondisi-kondisi yang khusus. Begitupun di antara dalil yang menunjukkan Islam itu mencakup semua bagian dari agama, tidak hanya berbicara tentang salat, tidak hanya berbicara tentang puasa, tidak hanya berbicara tentang zakat, tetapi dia mencakup seluruh bagian dari agama, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad berkata, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu awalnya terasing. Artinya terasing di sini mencakup seluruh bagian, baik Islam dalam pengertian ibadah, Islam dalam pengertian akidah, Islam dalam pengertian muamalah, dan Islam dalam pengertian akhlak. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu datangnya terasing. Artinya banyak orang yang tidak kenal, banyak orang yang merasa aneh ketika Nabi Muhammad datang berdakwah mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan agama ini, yaitu al-Islam, akan kembali terasing seperti semula. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah mereka orang-orang yang terasing. Para sahabat berkata, "Man haula'i ya Rasulullah?" Kalau memang agama ini terasing awalnya ya Rasulullah, dan dia akan kembali terasing seperti semula, fatuba lil ghuraba, engkau katakan beruntung orang-orang yang terasing. Ceritakan kepada kami ya Rasulullah, siapakah dan bagaimana karakter orang-orang yang terasing. Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, orang-orang yang terasing itu adalah orang-orang yang dia tetap baik, ya, man aslaha inda fasadin nas, orang-orang yang tetap baik saat manusia menjadi rusak. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man aslaha ma afsadan nas min sunnati, orang-orang yang terasing itu adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki, ya, apa-apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnahku. Jadi ada dua orang yang terasing, yaitu orang-orang yang tetap baik saat kebanyakan manusia menjadi rusak. Artinya saat banyak misalnya manusia yang tidak lagi komitmen dengan syariat, dia tetap komitmen. Saat banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam riba, dia istiqomah di atas perdagangan yang halal. Saat banyak misalnya muslimah yang menanggalkan hijabnya, dia tetap istiqomah dengan hijabnya. Ini namanya orang-orang yang tetap baik saat manusia rusak. Ini karakter yang pertama. Adapun karakter yang kedua adalah man aslaha ma absadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang berusaha memperbaiki sunnahku yang dirusak oleh manusia. Artinya orang yang kedua atau karakter yang kedua ini menunjukkan bahwasanya ghuraba itu adalah orang-orang yang tidak diam, tetapi mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk ambil bagian memperbaiki kondisi umat, memperbaiki akidah umat, memperbaiki ibadah umat agar sesuai dengan ketentuan dan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya kelompok yang kedua lebih spesial daripada kelompok yang pertama. Tetapi kalau kita tidak bisa menjadi orang-orang yang muslihin, orang-orang yang melakukan kebaikan, maka paling minimal jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang membuat kerusakan atau mufsidin. Kalau kita tidak bisa menjadi muslihin, maka paling minimal untuk diri kita saja. Jangan sampai muslihin tidak, malah kita masuk kategori apa misalnya mufsidin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pertanyaan yang ke-15. Pertanyaannya seperti ini. Mad dalilu sebutkan dalilnya. Ala ta'rifihi bil arkanil khamsah inda tafsil. Mana dalilnya? Bahwa kata al-Islam bisa diartikan rukun Islam yang lima ketika kita menjelaskannya secara terperinci. Jadi saya mengatakan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah orang Islam. Tentunya kata ini umum. Mencakup iman, mencakup ihsan. Mencakup ibadah, mencakup akidah. Tapi kalau saya berkata begini, bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah seorang muslim. Jadilah seorang mukmin, jadilah seorang muhsin. Maka ini harus kita rinci. Artinya, bahwa ketika saya menyebutkan tiga sifat secara berurut-urutan, berarti muslim ada maknanya, mukmin ada maknanya, muhsin ada maknanya. Nah, para ulama mengatakan kata muslim kalau dirinci itu adalah melaksanakan rukun-rukun Islam. Begitu kata para ulama. Pertanyaannya sekarang, mana dalilnya? Mana argumentasi? Mana buktinya dari Al-Quran dan Al-Hadis bahwa Islam itu bermakna melaksanakan rukun Islam yang lima? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Mana dalilnya? Coba kita lihat. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril, saat Jibril datang menemui Nabi dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan, dalam riwayat wajahnya mirip sahabat Dihyah Al-Kalbi, rambutnya hitam bersih, bajunya putih bersih, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengenali laki-laki ini, dan tidak ada bekas-bekas bahwa dia datang dari tempat yang jauh. Kalau orang datang dari tempat yang jauh, rambutnya kusut, bajunya berdebu, tapi ini tidak. Maka para sahabat merasa heran, ini bajunya putih bersih, rambutnya pun rapi, tampan, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun sahabat yang mengenal. Tiba-tiba saja laki-laki ini menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, lalu meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi Jibril yang menyerupai manusia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kabarkan kepadaku, definisikan kepadaku, ma ma'nal Islam, apa itu Islam? Aku ingin mempelajari Islam, apa itu Islam? Ketika mendengar pertanyaan ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimus shalah. Ya, dan engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji. Inistata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalilnya. Jadi kita tidak sembarang bicara saat kita mengatakan Islam itu pengertiannya adalah al-a'mal az-zahirah, amal-amal yang nampak, amal-amal yang terlihat. Sedangkan iman adalah al-a'malul batinah, amal-amal yang tidak nampak, yaitu kaitannya dengan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kalau seandainya muncul pertanyaan, kalau ini pertanyaan saya yang buat, saya misalnya mengatakan, saudara-saudaraku sekalian, farrik, tolong bedakan bainal islami wal iman. Ya, jawabannya apa kira-kira? Bedakan apa itu Islam, apa itu iman. Berarti dua-duanya disebut. Ada Islam, ada iman. Maka kita katakan bahwa al-Islam adalah komitmen dengan perkara-perkara yang zahir. Apa itu perkara-perkara yang zahir? Yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Saya katakan betul, sesuai dengan hadis Jibril. Baik, jawaban Anda betul, sepotong sudah betul. Sekarang pertanyaan yang kedua, lalu apa iman? Kalau Anda sudah berhasil mendefinisikan apa itu iman, apa itu Islam, sekarang tolong jelaskan ma ma'nal iman. Maka dia berkata misalnya, iman itu adalah meyakini dengan pasti, tanpa ada keraguan sama sekali, bahwasanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Saya katakan betul, ya. Karena iman dalam pengertian yang terperinci artinya itu, ya. Maka kalau saya katakan, oh Ustaz, berarti kalau saya katakan seperti ini, kita harus jadi orang Islam. Berarti perintah itu hanya kaitan dengan rukun Islam, tidak ada kaitan dengan rukun iman. Salah. Salah. Kenapa? Karena kalau kata Islam disebutkan tanpa menyebutkan kata iman, maka Islam mencakup iman. Kalau saya berkata, kita ini harus jadi orang yang beriman, apakah dimaknai tidak mencakup kita harus syahadat, kita harus sholat, kita harus zakat? Enggak dimaknai seperti itu. Tetapi kalau saya katakan kata iman, maka mencakup juga kata Islam. Terus bagaimana? Sederhana. Islam kalau disebut sendiri mencakup iman. Iman kalau disebut sendiri mencakup Islam. Tetapi Islam dan iman kalau disebut sekaligus di dalam satu rangkaian kalimat, maka Islam memiliki makna yang khusus dan iman pun memiliki makna yang khusus. Secara sederhana, Islam adalah al-a'mal az-zahirah, terkait dengan amal-amalan yang zahir seperti syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Adapun iman, tata'allaku au yata'allaku bil a'mal al-batinah, terkait dengan amal-amal yang tidak terlihat. Contohnya tadi apa? Hati kita meyakini Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan percaya kepada qadha dan qadar, bahwa segala yang baik dan buruk semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ma'asyiral muslimin, padahal pembahasan cuma Islam dan iman. Tapi kalau yang tidak biasa akan pusing. Sebenarnya jangan pusing, sederhana. Ya, kalau kita istiqomah dalam menuntut ilmu, kita akan merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Ya, nikmatnya menuntut ilmu. Ilmu itu sesuatu yang luar biasa. Semakin kita mengajarkannya, dia tidak berkurang, tapi bertambah. Berbeda dengan harta. Harta itu kalau kita belanjakan untuk sesuatu yang mubah, dia habis. Tapi kalau ilmu semakin kita ajarkan berulang-ulang, dia bertambah. Dan ilmu itu ringan dibawa kemana-mana. Jadi Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, beliau tidak berat membawa 1 juta hadis berjalan kemanapun, tidak. Ya, tapi kalau harta, makin banyak harta kita, maka makin berat. Ya, makin berat. Itu harta. Yang ketiga, kalau harta itu harus dijaga. Tapi kalau ilmu, menjaga. Masya Allah. Maka beruntunglah mereka yang menuntut ilmu. Jadi ilmu itu ringan. Ya. Ilmu itu ringan, sedangkan harta berat. Ilmu itu bertambah kalau dikeluarkan, sedangkan harta berkurang kalau dikeluarkan untuk yang mubah, apalagi untuk yang haram, hancur hartanya. Dan ilmu itu menjaga. Ya, ilmu itu menjaga, sedangkan harta harus dijaga. Maka sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid-din, Allah akan faqihkan dia dalam permasalahan agama. Dan di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad tidak pernah diperintahkan untuk meminta sesuatu kecuali meminta ilmu, meminta tambahan. Nabi tidak diperintahkan meminta tambahan umur atau tambahan harta atau keturunan dan lain sebagainya. Tetapi Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah aku tambahan ilmu. Dan tidaklah Nabi Muhammad berada di pagi hari kecuali beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, ya, dan rizki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang diterima olehmu ya Allah. Karena ini adalah kenikmatan terbesar, ilmu yang bermanfaat, rizki yang dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asirul muslimin, itu tadi adalah pertanyaan nomor 16 ya. Sekarang kita memasuki pertanyaan nomor 17. Di sini ada pertanyaan. Ma mahallu syahadataini minad din? Di mana posisi dua kalimat syahadat di dalam agama? Posisinya di mana? Letak strategisnya di mana? Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dikatakan oleh beliau jawabannya, la yadkhulul abdu fid-dini illa bihima. Seorang hamba tidak dikatakan masuk Islam kecuali dengan keduanya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. An-Nur ayat 62. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah yang beriman kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul dengan mengucapkan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Bukhari dan yang lainnya, Imam Muslim, Abu Daud, kecuali At-Tirmidhi, Ibnu Majah, An-Nasai dan yang lainnya. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku kata Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku kata Nabi diperintahkan oleh Allah untuk uqatilan nas, untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan syahadat. Oh Ustaz, akhirnya kami sudah menemukan bukti bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Ini dia. Ini orang-orang yang tidak paham. Orang-orang yang tidak paham, mereka asumsinya ya begitu, tuduhannya begitu, bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Oh ini buktinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentunya yang paling paham pengamalan hadis ini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mengaplikasikan hadis ini, Nabi Muhammad bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa perang Khaybar ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, wahai Ali, maju engkau ke hadapan mereka. Ajak mereka masuk Islam. Jelaskan kepada mereka apa itu Islam, apa itu tauhid, apa itu salat, jelaskan. Kalau mereka mau ikut wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepadamu, atau seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantaramu wahai Ali, itu lebih baik daripada unta merah. Lalu muncul pertanyaan, ya Rasulullah, kami sudah mengajak tapi mereka tidak mau. Apa yang harus kami lakukan? Apakah langsung kami perangi? Tidak bisa. Tawarkan kepada mereka agar mereka tunduk kepada kaum muslimin, hidup di negeri kaum muslimin, dan sebagai bentuk dukungan mereka kepada kaum muslimin, dan sebagai bentuk mereka memang tunduk kepada kaum muslimin, dan sebagai bentuk partisipasi mereka di dalam membangun satu tatanan di dalam satu aturan Islam, mereka harus membayar jizyah. Anda mau tidak masuk Islam? Islam, apa itu Islam? Oh, Islam, Islam itu mentauhidkan Allah, meninggalkan segala kesyirikan, ya, beribadah hanya kepada Allah. Islam itu, akhi, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang beliau ajarkan, kita ikuti. Oh, saya tidak mau, saya mau di agama saya saja. Oh, sudah, Anda mau di agama Anda, tidak mau masuk Islam, tidak. Oh, berarti Anda harus pilih opsi yang kedua. Opsi yang kedua apa? Oh, Anda harus bayar jizyah. Oh, kenapa saya harus bayar jizyah? Ya, kalau saya bayar Anda, kami minta zakat, Anda bukan muslim. Nggak bisa Anda membayar zakat. Lebih besar mana, jizyah atau zakat? Ya, lebih besar zakat kemana-mana. Karena zakat dihitung dengan jumlah harta, sedangkan jizyah dengan satu dinar atau dua dinar, nggak besar, kecil. Itu pun bagi yang mampu, bagi yang dewasa. Oh, begitu ya. Kalau saya bayar jizyah, sebagaimana yang ada dalam aturan agama kalian, apa hak yang saya dapatkan? Oh, hak Anda sempurna. Harta Anda terjaga, nggak boleh diapa-apain. Nyawa Anda haram untuk dibunuh, terjaga, terjamin. Kehormatan Anda terjamin. Kalau ada yang mengganggu Anda, yang menyerang Anda, Anda berada dalam jaminan kami. Saya tidak mau. Artinya saya tunduk kepada kalian, saya tidak mau. Ya sudah, kita berperang saja, biar Allah yang menentukan saya atau Anda yang menang. Dan peperangan, kadang Anda yang menang, kadang saya yang kalah. Masya Allah, Islam itu adil. Ya, Islam itu artinya mengaplikasikan hadis ini tidak bisa sesuai dengan akal kita. Kembalikan kepada aplikasi Nabi Muhammad. Kembalikan kepada pengamalan yang pernah beliau ajarkan kepada para sahabat ketika masuk ke kota Mekah, ketika beliau pergi ke Yamamah, lalu pergi ke Kisra, ke Persia sana, pergi ke Mesir, pergi ke Irak dan lain sebagainya. Itu ada aplikasinya, dan kita bisa baca dalam hadis-hadis, kita bisa baca dalam kitab-kitab siar, kitab-kitab tarikh, sejarah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya ada pertanyaan ya dari Bapak Zaini. Pak Ustadz, bagaimana ada perkataan yang mengatakan di akhir zaman carilah olehmu ulama yang dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang kafir, dan apa kaitannya Islam itu lahir dalam keadaan asing dan kembali dalam keterasingan? Iya, maksudnya adalah kalau di akhir zaman carilah ulama-ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir, yang bukan yang disayang oleh mereka. Ini mungkin menurut saya, Allah alam bissawab ya, ini sangat erat kaitannya dengan keterasingan Islam. Keterasingan Islam itu ditandai dengan umat Islam memindahkan kiblatnya, bukan kiblat dalam arti salat ya, menjadikan orang-orang kufar sebagai teladan dalam segala hal. Ini disampaikan oleh Nabi. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, yaitu kebiasaan buruk sebelum kita. Karena sunnah itu artinya kebiasaan. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan masuk ke lubang biawak. Para sahabat berkata, Al-Yahudu wa Nasara, ya Rasulullah, apakah maksudnya kita akan taklid kepada orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi Muhammad berkata, Faman, kalau bukan mereka, lalu siapalah? Itu karakter di akhir zaman. Artinya manusia pada akhir zaman akan menjadikan teladan mereka, contoh mereka, yang diikuti oleh mereka, mode mereka, model pakaian mereka, makanan mereka, gaya rambut mereka, semuanya yang dijadikan sebagai kiblat adalah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Dan saat itu mereka ridho. Kalau umat Islam mau mengikuti mereka, walaupun agamanya tidak berganti, yang penting mereka mau tasyabbuh dengan mereka, mereka ridho. Tetapi mereka, orang-orang kufar, tidak akan ridho kepada ulama-ulama yang istiqamah. Ulama-ulama yang yaquluna kalimatal haq wa la yakhafuna laumata laim. Ulama-ulama yang mengucapkan kalimat yang hak dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jadi di akhir zaman itu, ma'asyiral muslimin, apalagi untuk para ulama berat. Karena ada hadis yang berbunyi yang mengatakan bahwasanya ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi, akan datang atas manusia satu zaman. Al-qabidu Rasulullah berkata, ya'ti 'alan nasu zamanun, ya, al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamarah. Kal-qabid 'alal jamar. Orang-orang yang komitmen dengan agama seperti menggenggam bara api. Ya. Karena saking sulitnya di zaman itu untuk komitmen dengan syariat sulit, untuk komitmen dengan agama sulit. Banyak ulama-ulama yang berubah bukan ingin mencari ridho Allah dan ridho Rasulnya, tetapi mencari ridho orang-orang yang menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Mencari ridho orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dengan slogan-slogan liberalisme atau slogan semua agama itu benar, dengan slogan bahwa jangan melihat agamanya tapi lihat kebaikannya, slogan-slogan yang menjadi racun yang membunuh akidah umat Islam yang hari ini sudah kita lihat di masyarakat kita, ya, sekularisme, liberalisme, pluralisme yang notabene adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dan MUI, Majelis Ulama Indonesia di Indonesia, ya, Majelis Ulama Indonesia Pusat di Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haramnya pemikiran sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Tapi di akhir zaman, jangan kaget akan ada ulama-ulama yang berkata bahwa siapapun masuk surga, jangan dilihat apa agama. Akan ada yang seperti itu. Jangan kaget. Ya. Dan mereka itu sebenarnya lebih kepada orang-orang yang suka menjilat. Orang-orang yang suka mencari ridho orang-orang kufar agar mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Waliyahudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Oleh karenanya ada ungkapan seperti itu, ya. Walaupun itu sebenarnya bukan hadis, hanya ungkapan saja yang disebut. Sebagian menisbatkannya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 menit lagi, ya. Tidak terasa, Masya Allah, waktu berlalu begitu cepat sekali. Mudah-mudahan apa yang kita baca bernilai pahala, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita istiqomah. Ya, ini pertemuan yang ketiga. Ya, walaupun sebenarnya rangkaiannya sudah kita mulai sekitar 2 pekan, ya, sebelum bulan suci Ramadan, tapi alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di hari yang ke-11 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan kita pahala yang besar. Allah berikan kita keberkahan. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita sampai nanti di akhir bulan suci Ramadan. Kita mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira kepada saudara-saudaraku yang telah mengikuti kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita segala macam kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.